Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أم مسلمات dan para akhwat yang dirahmati Allah، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ini Sabtu tanggal 1 Juli 2006 kita berkumpul karena Allah Azza wa Jalla melanjutkan kajian tentang fiqhul usrah dan fiqhun nisa. Sedangkan tema yang kita bawakan pada sore hari ini cuplikan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa jannatuki aw naruki, dia adalah surgamu atau nerakamu. Tema ini saya ambil dari sebuah hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di musannafnya dan Nasa'i di Isratin Nisa, Tabrani di Mu'jamul Kabir, Imam Malik di Muwatta, dan Hakim di Mustadrak, dan disahihkan oleh beliau dan disetujui oleh Al-Dhahabi rahimahumullahu ta'ala. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya bibi dari Husain bin Mihsan telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau wahai fulanah telah mempunyai suami? Faqalat, "Na'am." Kemudian bibi Husain tersebut mengatakan, "Benar." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana posisi engkau terhadapnya? Kemudian wanita tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ma aluhu illa ma ajiztu anhu." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak melalaikan kecuali yang aku tidak mampu darinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanzuri aina anti min?" Lihatlah di mana engkau dengannya. "Fa innama huwa jannatuki aw naruk?" Sesungguhnya dia, yaitu suamimu, adalah surga atau nerakamu. Berkata Imam Munawi rahimahullahu ta'ala menafsirkan hadis ini, dia mengatakan, kaifa anti li zawjiki fir ridha was-sakhat, bagaimana posisi engkau terhadap suami engkau di dalam ridha dan kemurkaan, wal khidmah, dan berkhidmat kepadanya. Kemudian si fulanah tadi mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak akan melalaikan di dalam berkhidmat, di dalam mencari ridhanya semampuku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lihatlah wahai fulanah, perhatikanlah, pikirkanlah pada setiap waktu di mana posisi engkau dengannya, apakah dia ridha terhadapmu atau dia membencimu. Jika seandainya dia ridha terhadapmu, akan menyebabkan engkau masuk surga, dan jika seandainya dia murka terhadapmu, akan menyebabkan engkau akan masuk neraka. Maka suami adalah penyebab engkau masuk surga atau masuk neraka. Berarti di tangan istrilah sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmah. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga hingar-bingar dengan suara bentakan dan desingan piring, periuk dan semacamnya. Kajian ini saya peruntukkan untuk setiap istri atau suami yang mengidam-idamkan datangnya bahtera kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Kajian ini juga saya peruntukkan untuk istri yang mencintai suami, anak dan keluarganya di atas mahabbatullah. Dan kajian ini saya hadiahkan untuk setiap pasangan yang mengharapkan terciptanya surga di rumah tangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sang suami teladan mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Semoga Allah azza wa jalla dengan kasih sayangnya dan rahmatnya mengumpulkan setiap pasangan dalam kebahagiaan dan menganugerahkan kepada mereka kebaikan dan keberkahan. Adapun kajian ini, maka dia adalah risalah untuk setiap istri yang mengidamkan kebahagiaan berkibar di dalam rumah tangganya. Risalah untuk setiap istri salihah yang hendak mencari obat yang manjur untuk menyelesaikan setiap problema rumah tangganya. Dan kesimpulan dari kajian kita ini adalah sebuah nasihat yang sangat berharga dari seorang wanita Arab kepada anak gadisnya, yaitu Umamah binti Harith At-Taghlabiyyah, ketika buah hatinya dan penyejuk pandangannya dipinang oleh Raja Kindah. Maka ia mengatakan, yaitu Umamah binti Harith mengatakan kepada gadisnya ketika dipinang oleh Raja Kindah, Raja Arab pada masa itu, dia mengatakan, wahai putriku, sebentar lagi engkau tidak akan lagi menghirup udara yang selama ini dengannya engkau hidup. Sebentar lagi engkau akan keluar dari sangkarmu yang selama ini engkau tubuh besar. Jika seandainya, wahai putriku, seorang wanita tidak membutuhkan pria karena kekayaan yang dimiliki ayahnya, dan sebab begitu cintanya mereka kepadanya, niscaya engkaulah wanita yang tidak memerlukan pria tersebut. Akan tetapi, wanita telah ditakdirkan untuk laki-laki, dan laki-laki telah ditakdirkan untuk wanita. Putriku, engkau akan meninggalkan rumah yang telah membesarkanmu selama ini menuju ke suatu tempat engkau tidak pernah mengenalnya sama sekali, hidup bersama orang yang belum terbiasa engkau dengannya. Maka jadilah engkau di kerajaannya sebagai pelayan baginya, niscaya ia akan menjadi budak bagimu. Ambillah dari ibu dan hafalkanlah 10 perkara, mudah-mudahan hal itu akan menjadi bekal bagimu dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pertama dan kedua, hendaklah engkau bergaul dengannya, selalu bertemankan qanaah dan ridha. Selalu bertemankan qanaah dan ridha, serta mendengar dan mematuhi segala ucapan dan perbuatannya. Ketiga dan yang keempat, selalu menjaga tempat-tempat yang biasa dia pandang dan yang biasa dia cium dengan penciumannya. Jangan sampai matanya jatuh ke tempat yang kotor dan penciumannya mencium sesuatu yang tidak berkenan olehnya. Ketahuilah bahwa celak sebaik-baik perhiasan dan air sebaik-baik pembersih. Kelima dan keenam, menjaga waktu makan dan tidurnya. Kelima dan keenam, menjaga waktu makan dan menjaga waktu tidur suami, karena lapar mendatangkan emosi. Karena seorang suami yang lapar akan mudah emosi dan marah, dan kurang tidur akan membuat pikiran tidak stabil dan kacau. Ketujuh dan yang kedelapan, menjaga harta dan keluarganya. Menjaga harta dan keluarganya. Inti dari menjaga harta adalah berhemat, dan inti dari menjaga keluarga pintar mengasuh dan pandai mendidik. Adapun yang ke-9 dan yang ke-10, maka janganlah melanggar perintahnya dan jangan sekali-kali menebarkan rahasianya. Jika engkau melanggar perintahnya, berarti engkau telah mengeruhkan pikirannya, dan kalau engkau tebar rahasianya, maka engkau tidak selamat dari makar dan tipu muslihatnya. Kemudian wahai putriku, jangan sekali-kali engkau menampakkan wajah ceria tatkala ia berduka, atau engkau menampakkan wajah duka tatkala ia berbahagia. Dan kesimpulan yang kedua adalah wasiat dari seorang ibu kepada putrinya. Seorang ibu Arab kepada putrinya, dan dia mengatakan, wahai gadisku, wahai putriku, wahai anakku. Dia mengatakan, engkau akan mengarungi sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang tidak ada tempat untuk ayah dan ibumu serta saudara-saudaramu. Engkau akan bergaul dengan seorang laki-laki yang ia tidak menginginkan engkau bergaul kecuali dengannya, sekalipun mereka dari darah dan dagingmu. Jadilah engkau baginya sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu. Biarkan ia merasa bahwa engkau adalah segala-galanya dalam kehidupannya. Ingatlah selalu bahwa setiap laki-laki, siapapun ia, adalah bayi besar, akan diam dan tertawa kembali dengan sedikit ucapan manis darimu. Dan jangan sekali-kali engkau merasa bahwa perkawinanmu dengannya menjadi penghalang antaramu dan keluarga, karena perasaan ini juga ia rasakan, sebagaimana juga ia telah meninggalkan rumah orang tua dan kerabatnya hanya karenamu. Hanya wahai putriku, perbedaanmu dengannya seperti perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antaramu dengannya, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Seorang wanita selalu merindukan keluarganya. Seorang wanita selalu terkenang dengan kampung halamannya, di mana ia tumbuh besar. Akan tetapi haruslah bagimu membiasakan diri dengan kehidupan barumu ini. Haruslah engkau dapat beradaptasi dengannya, yang sekarang telah menjadi suamimu, pemimpin keluarga dan ayah dari anak-anakmu. Inilah dunia barumu, wahai putriku, dan inilah masa depanmu. Inilah rumah tangga yang akan kalian bangun. Adapun kedua orang tuamu, maka mereka akan berlalu. Ibu, wahai sayangku, tidak akan meminta kepadamu agar engkau melupakan ibu. agar engkau melupakan ayah dan saudara-saudaramu, karena mereka tidak akan pernah bisa melupakanmu selama-lamanya. Bagaimana mungkin seorang ibu akan melupakan belahan hatinya? Akan tetapi yang ibu pinta kepadamu agar engkau mencintai suamimu dan hidup bersamanya, dan engkau berbahagia dengan kehidupanmu bersamanya. Itulah kesimpulan singkat dari kajian kita pada hari ini, dan inilah perinciannya. Inilah perinciannya di dalam bawah, di dalam bentuk poin-poin dan kiat-kiat bagaimana seorang istri menjadikan rumah tangganya sebagai surga. Jika seandainya dia tidak menggunakan kiat-kiat ini, berarti dengan tangannya sendiri dia jadikan rumah tangganya bagaikan api yang membakar. Narun talabba, api yang membakar rumah tangganya. Kiat yang pertama adalah melayani suami dengan wajah yang berseri. Melayani suami dengan wajah yang berseri, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang tumbuh, yang cerah, yang muncul akibat dari kesadaran seorang wanita untuk tampil mengemban sebuah kewajiban dia sebagai seorang istri. Lihatlah sebuah kisah bahwa seorang suami baru saja selesai dari pekerjaan rutinnya. Keletihan tampak dari wajahnya karena banyaknya urusan yang belum terselesaikan. Banyaknya para pelanggan yang datang, belum lagi menghadapi jalan yang macet, asap ribuan knalpot menyesakkan dada, klakson dan suara kendaraan yang memekakkan telinga. Lalu dia berniat untuk datang ke kerajaan kecilnya. Kemudian setelah berselang waktu, sampailah dia di rumahnya. Kemudian dia mengetuk pintu rumahnya, bermaksud untuk istirahat dari keletihan dan memperoleh ketenangan dari kebisingan dunia. Tiba-tiba sang istri telah menunggunya di ambang pintu. Kiranya seorang wanita yang cantik telah menantinya dengan senyuman kecil di bibirnya. Senyuman kecil di bibirnya. Tanpa ia sadari, sang istri tersebut telah meletakkan kecupan lembut di keningnya. Sini, hilanglah kelelahan dan keletihan. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga telah disiapkan makanan siang dengan sangat sempurna. Ia pun disambut anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagia hidup dan indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih bahagia mendapatkan istri tersebut daripada dunia dengan segala isinya. Dari Abdullah bin Umar atau dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dari Abdullah bin Umar atau dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wanita sebaik-baik perhiasan dunia, karena ia dapat menjaga suaminya dari perbuatan haram, dan dia dapat membantunya dalam urusan dunia dan agamanya, bahwa setiap kelezatan yang dapat menolong kelezatan akhirat, maka itu akan dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaminya merasakan kebahagiaan karena ia menjadi buluh perindu dan penyejuk hatinya, dan dari sisi lain ia dapat mengantarkan kepada ridha Allah dan mengantarkannya kepada kelezatan yang lebih sempurna. At-Tibi rahimahullahu taala berkata, seorang wanita disifati dengan salihah menunjukkan bahwa jika ia tidak salihah, jadilah wanita tersebut adalah seburuk-buruk perhiasan. Wanita, jika seandainya dia salihah, maka dia adalah sebaik-baik perhiasan. Akan tapi sebaliknya, jika seandainya dia tidak salihah, tidak mengerti jalan-jalan kebaikan dan akhlak yang mulia, maka dia menjadi talihah dan itu adalah seburuk-buruk perhiasan. Seburuk-buruk perhiasan seseorang laki-laki adalah seorang wanita yang tinggal bersamanya yang tidak mengerti akhlak, yang tidak mengerti tanggung jawab, yang tidak mengerti hak dan kewajiban. Itu adalah seburuk-buruk manusia yang berada di sebelah laki-laki yang saleh. Istri yang salihah mengetahui bagaimana cara mengambil hati suaminya. Ucapan yang lembut adalah perhiasan. Senyuman yang manis adalah keindahan. Bau yang harum adalah kebahagiaan. Pakaian yang rapi, kebersihan secara rutin adalah kesucian dan ibadah. Make up yang cocok dengan warna kulit, sisiran rambut yang sesuai dengan bentuk kepala, memilih perhiasan yang tepat adalah keahlian dan kepintaran yang Allah limpahkan kepada seorang wanita salihah. Jadi, wahai istri salihah, engkaulah huriyatul dunia, engkaulah bidadari dunia, dan engkaulah ratu bagi suamimu di surga nantinya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka belajarlah ayyatuhaz zawjah, sifat dari bidadari surga di dalam Al-Quran. Berlomba-lombalah bersama mereka untuk mendapatkan suamimu. Ciptakan dalam kehidupannya surga. Berikanlah kepadanya wangi-wangian. Nyanyikan untuknya nyanyian yang dinyanyikan bidadari surga. Istri yang salihah, pandanganmu kepadanya akan membuatnya bahagia. Anak-anak yang kecil selalu sehat walafiah, kamar yang bersih membuat hati tidak gondah, suapan nasi yang hangat dari tangan yang lincah terasa lebih baik dari segala kekayaan yang membawa seseorang kepada kesengsaraan dari neraka hawiyah.